Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. أجمعوا أيضا من ألفاظ التوكيد ولا يكون إلا في الجمع. أجمعوا juga termasuk lafaz-lafaz tawkid dan tidak menjadi tawkid kecuali pada isim jamak. Ja'al qawmu ajma'un. Qawmu fa'il ajma'un tawkid. Wala taqulu ja'a zaidun ajma'un. Tadi katakan dia tawkid untuk jama' sehingga tidak bisa dikatakan ja'a zaidun ajma'un karena zaid mufrad. Tidak bisa dikatakan ja zaidun ajma'un karena zaid mufrad. La budda an yakuna jama'an. Mesti muakkadnya yang diberi taukidnya adalah jama'. Ra'aitul qauma ajma'in wa maratu bil qaumi ajma'in. Qala kadzalika yaqul mu'allif tawabi'u ajma' wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Afadan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anna hadhihi thalathat al-afad la yu'akkadu biha illa ma ajma'in. Mari berikan faedah kepada kita bahwasanya tiga lafaz ini akta, abta, absa tidaklah dijadikan taukid dengannya kecuali bersama dengan ajma'in, ajma'. Fala taqul ja'a al-qaumu akta'un. Tidak bisa kamu berkata jal kaumu aktaun menjadikan aktaun sebagai taukid. Karena aktaun itu harus setelah ajma'un. Wa inama taqulu, tapi yang benar kamu hanya berkata ja'al kaumu ajma'una aktaun. Ya ajma'una taukid, aktaun juga taukid. Aktaun harus setelah ajma'un. لأنها لا تأتي إلا تبعا لأجمعين. Karena tiga lafaz tersebut akta, abta, absa tidaklah datang kecuali sebagai tabak mengikuti ajma'in. Aman tantiya mufradatan fala. Adapun itu datang sendirian dijadikan sebagai taukid sendirian tidak bisa. Qulu ja'al qaumu ajma'un aqta'un abta'un absa'un. Idza qulta hakadha, jika engkau bilang seperti tadi ja'al qaumu ajma'un aqta'un abta'un absa'un, ka'annaka qulta, seakan-akan kamu berkata ja'al qaumu ajma'un ajma'un ajma'un ajma'un. Cuma demikian. Dan nahi tawab ya, karena inti semua yang tiga kalimat tadi adalah tawab ya. Tufidu ziyadah tawqid. Memberikan faedah menambah tawqid. Sehingga kesimpulannya kata rahimahullah ta'ala, sara al-an an-nafsu wal-ainu. An-nafsu wal-ainu yuqaddu bihima al-wahidu wal musanna wal jama'. Bisa jadikan taukid dengannya, ditaukidi dengannya mufrad, musanna, jama'. Yang kedua, kullu. Kullu yu'akkadu biha ma yatajazza. Ditaukidi dengannya apa yang bisa terpilah, terbagi. Yang kedua, yang ketiga, ajma' akta abta absa. Yu'akkadu biha al-jam'u khasatan. Ya, ditaukidi dengannya jamaah secara khusus. Qala Allahu ta'ala, la'amla'anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in. Qala ta'ala, fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un. Ajma'in, ajma'un di sini adalah taukid. Qala rahimahullahu ta'ala, at-tawkidu yuwafiqu al-mu'akkada fil i'rab. Tawkid itu mencocoki mu'akkad dalam i'rabnya. Yakni jika kana al-mu'akkadu marfu'an fal mu'akkidu marfu'an. Kalau mu'akkadnya yang beri tawkidnya marfu', maka tawkidnya juga marfu. Contohnya tadi, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Idza kana al-mu'akkadu mansuban, kalau mu'akkadnya mansub, kana al-mu'akkid, yaitu taukidnya, mansuban. Di atas ra'aitul qauma ajma'in kullahum. Jika kana majruran, jika mu'akkadnya majrur, kana mu'akkid yakni taukidnya majruran. Ya, marartu bil qaumi ajma'in kullihim. Idza kana al-mu'akkadu ma'rifatan, kana al-mu'akkidu ma'rifatan. Apabila mu'akkadnya ma'rifah, maka yang menjadi taukidnya, taukidnya juga adalah menjadi ma'rifah. Qala wa ikhtalafa nahwiyyun hal tu'akkadu an-nakiratu aw la. Dan lain nahwu berselisih. Apakah nakirah itu bisa diberi taukid atau tidak? Qala baduhum, sebagian menyatakan la tu'akkadu. Kata mereka nakirah itu tidak bisa ditaukidi. Qala baduhum, bal tu'akkadu. Bahkan bisa. Nakirah juga bisa diberi taukid. Qala syarahimahullahu ta'ala, wa zahirul kalamil mu'allif, dan bahari kalam Ibn Jurum dan Jurumiyah, annaha la tu'akkadu. Boleh menguatkan bahasanya taukid tidak, saya ulangi, nakirah tidak bisa diberi taukid. Nakirah tidak bisa diberi taukid menurut pendapat Ibn Jurum. Kenapa? Liannahu lam yakul watan kirihi. Karena dalam matan Jurumiyah tidak boleh katakan watan kirihi, tapi hanya mengikuti dalam ya fi raf'ihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifihi. Dia beliau sebutkan watan kirihi. Menunjukkan apa? Beliau berpendapat nakirah tidak bisa diberi tawqi. Demikian Allah alam. Insyaallah.